Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang baik di dunia maupun khusus kita diselamatkan dari siksa api neraka dengan sebab ketakwaan dan ketaatan kita. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dan menegaskan di dalam surah Al-Ahzab, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza, sungguh dia telah beruntung, fawzan 'azima, dengan keberuntungan yang sangat besar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka untuk kita bisa menggapai kemuliaan dan kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan dunia maupun akhirat adalah kita harus isi, harus kita buktikan, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita di dunia ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kita kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itulah insya Allah terkabulnya doa kita, karena kita bukan sebatas doa tanpa usaha, tanpa membuktikan diri kita. Di antara doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, wahai Rabb kami, atina fid dunya, berilah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, juga kebaikan. Wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari azab neraka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan seseorang mendapatkan kebaikan di dunia manakala seseorang itu memiliki dua perkara. Ya, memiliki dua perkara. Pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ibadah. Dalam bahasa yang lain adalah amal soleh, ketaatan. Kapan seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang dengan sebab ilmu yang bermanfaat itu akhirnya dia tahu, ini yang diperintahkan oleh Allah yang harus saya kerjakan, ini yang dilarang oleh Allah sehingga harus saya tinggalkan, ini yang halal sehingga boleh saya pakai, saya gunakan, saya makan, saya minum, ini yang haram, ini yang tidak boleh, saya gak boleh pakai, gak boleh saya minum, gak boleh saya makan. Dengan ilmu yang bermanfaat bisa membedakan, ini jalan yang baik yang harus aku tempuh, sementara ini adalah jalan yang jelek yang harus aku hindari. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh kami telah ilhamkan kepada jiwanya manusia fujuraha, jalan-jalan kejelekannya, wa taqwaha, dan jalan-jalan ketakwaannya. Mana yang dipilih? Nah, untuk mengetahui ini jalan takwa, ini jalan yang jelek, untuk bisa membedakannya perlu ilmu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu mengetahui tentang syariatnya Allah. Sehingga Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa? Dengan dia menempuh jalan takwa, jalan ketaatan. Dia beruntung, bersih jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya, yaitu orang yang menempuh jalan yang jelek. Nah, ini sudah jelas, Allah sudah jelaskan semuanya melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian oleh Rasul SAW disampaikan kepada umat. Sampailah kepada kita wahyu tersebut, Al-Quran, ayat-ayatnya Allah, dan hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Cuman masalahnya, kita mau mempelajarinya atau tidak. Kalau kita mempelajarinya insya Allah, maka dengan itu kita diberi ilmu yang bermanfaat, tahu oh ini yang baik, ini yang buruk, ini jalan yang takwa, ini jalan yang bukan takwa. Kita bisa dengan ilmu yang bermanfaat mengkaji, mendalami agamanya Allah sehingga mengetahuinya, dan dengan itu Allah mudahkan untuk kita kemudian mendapatkan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di akhirat itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh usaha, upaya untuk dia mendapatkan ilmu. Dia ada usaha, upaya untuk mendapatkan ilmu. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi dia dengan sebab usahanya mencari ilmu itu jalan menuju surga. Nah, ini karena ilmu yang bermanfaat itu tadi akan mengarahkan, ini yang Allah perintahkan sehingga saya harus kerjakan, ini yang dilarang oleh Allah sehingga saya harus tinggalkan, ini yang halal sehingga boleh bagi saya, ini yang haram tidak boleh bagi saya, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang harus saya mesti kerjakan, ini yang tidak boleh saya mesti lakukan. Ini dengan bimbingan ilmu bermanfaat, yang kemudian manfaatnya itu nampak pada yang kedua, ibadah, ketaatan, ketakwaan. Dia setelah memiliki ilmu, maka ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Nah, ya. Karena yutlabul ilmu la li ajrihi walakin li ghairihi wa huwal amal. Ilmu itu dicari bukan sebatas untuk tujuan ilmu itu sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Kata sebagian orang mengatakan, al-ilmu kasyajarah wal amal kasamarah. Ilmu itu seperti pohon, sedangkan amal itu seperti buahnya. Kalau sekedar pohon saja kurang bermanfaat, kurang bermanfaat. Namun ketika sudah berbuah, itulah buahnya, itulah yang kita petik, yang kita panen untuk mendatangkan bagi kita rezeki, beruntungan. Ini jemaah. Sehingga mesti harus bergandengan ilmu nafi' wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Ilmu diamalkan dan amal didasari dengan ilmu. Nah, itulah baru klop. Ya. Baru ketemu. Dan itulah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, diberi hidayah dan taufik, berjalan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nah, siapa yang punya ilmu dan diamalkan berupa ketaatan? Dan itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, orang-orang saleh. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, maka nanti dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Lihat, siapa? Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada, salihin. Mereka nanti di akhirat hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman dekat. Nah, jadi nanti orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tadi untuk bisa taat itu butuh ilmu. Nah, dan ilmu diamalkan menjadi ketaatan, nanti memiliki teman yang sebaik-baik teman di akhirat. Temannya adalah orang-orang yang terbaik. Siapa mereka? Temannya adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, suhada, orang-orang yang wafat di jalannya Allah, solihin, orang-orang soleh. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk pertama mencari ilmu yang bermanfaat, kedua dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Misalnya kita tahu ilmunya sholat 5 waktu itu wajib, ya kan? Kita amalkan, kita sholat, alhamdulillah itulah nikmat. Bapak, tadi yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Ketika ada ilmu yang bermanfaat dan ada ibadah, punya harta, tidak akan jadi baik kalau tidak disertai ilmu yang bermanfaat dan ibadah. Tapi kalau punya harta kemudian tahu ilmunya, oh harta itu cara mencarinya harus cara yang halal, saya cari dengan cara yang halal. Kalau sudah dapat, ya harus juga dibelanjakan yang baik, tidak boleh dibelanjakan pada hal-hal yang haram, hal-hal yang mencelakakan, memadorotkan. Punya harta jangan sampai beli sabu-sabu, jangan sampai beli minuman keras, ya kan? Jangan sampai dipakai judi. Nah, itu tahu ilmunya. Ini yang dilarang-larang ini harus ditinggalkan. Juga tahu ilmunya. Oh, saya sebagai kepala keluarga dapat rezeki, punya tanggung jawab untuk nanggung maisyah kehidupan bagi keluarga. Kasih jatah untuk suaminya, ini jatah belanja ya. Kasih istrinya, ini jatah belanja, ini jatah untuk biaya anak-anak. Nah, dapat pahala aja. Sampai-sampai Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taj'alu fi imra'atik." Nah, sedekah. Apa yang kamu berikan kepada istrimu, walaupun sesuap, ya, sesuap makanan pada mulut istri kamu, itu terhitung sedekah. Kamu diberi pahala. Kalau itu tahu ilmunya, bahwasanya itu kewajiban saya untuk memberi sarana maisha kehidupan istri, anak. Iya. Tahu ilmunya kalau pada sebagian harta itu nanti kalau sudah ada batas nisab, jumlah yang harus dizakati, dan sudah berlangsung setahun bertahan pada nisabnya tersebut, ya, 98 gram ukuran emas, ya, senilai itu. Nah, setahun itu tidak kurang dari itu, ya, tidak berkurang. Itu namanya berarti setahun itu bertahan nisabnya. maka berarti kewajiban saya harus mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, itu namanya zakat mal. Tuh. Nah, tahu ilmunya kalau datang Ramadan sebelum Id boleh 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya, paling lambat adalah sampai keluarnya imam ke musola untuk melaksanakan Id. Ada kewajiban zakat fitrah. Tahu ilmunya. Makanya kalau tahu ilmunya jangan bayar zakat fitrah awal Ramadan, pertengahan Ramadan, belum diterima. Ya. Pendapat para ulama berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengeluarkan zakat fitr itu adalah 2 hari sebelum Id. Ya. Sampai imam itu keluar menuju musala untuk menunaikan sholat Id. Kalau ditunaikan setelah sholat, tidak teranggap zakat fitr. Nah, ini jawab. Begitu juga di antara harta itu, misalnya kalau ampu berkorban menyembelih hewan kurban di sholat di waktu Idul Adha, maka itu adalah kesempatan untuk beramal ibadah berupa menyembelih hewan kurban lillah karena Allah, diambilkan dari sebagian hartanya. Disembelihnya setelah selesai ditunaikan khutbah dan sholat dan khutbah, baru disembelih. Jangan nyembelihnya sehari sebelumnya, tidak teranggap hewan kurban, tapi teranggapnya sembelihan biasa. Boleh diakhirkan sampai ya ini hari terakhir tanggal 13, hari-hari tasyrik tanggal 13, selama tanggal 13 itu belum tertenggelamnya matahari. 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh, sebelum tenggelamnya matahari di hari ke-13. Nah, itu akan teranggap sebagai ya ini udhiyah, sembelihan hewan kurban. Ini ilmunya. Setelah tahu ilmunya, maka dia tidak bakhil mengeluarkan sebagian hartanya. Diusahakan untuk bisa infak, sodakoh yang sunnah akan menjadi tambahan ladang beramal. Nah, membantu orang fakir, miskin, orang kesusahan, punya tetangga orangnya kekurangan, nah, dibantu. Punya apalagi kerabat yang kekurangan, lebih-lebih lagi. Kalau kerabat yang dibantu itu double kebaikannya. Kebaikan membantu orang yang kekurangan, yang kedua kebaikan untuk menyambung hubungan baik dengan kerabat. Nah, ada unsur silaturahim, menyambung hubungan rahim, nasab keturunan, itu lebih lagi. Demikianlah jemaah ketika punya ilmu. Tahu ilmunya bahwasanya sholat 5 waktu itu ada waktu-waktunya. Oh, sekarang ini waktunya sholat duhur, sholat duhur. Ini waktunya sholat asar, sholat asar. Waktunya maghrib, maghrib. Kalau tahu ilmu kemudian diamalkan. Karena kalau sekedar tahu saja tidak diamalkan, tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Tahu ilmu, ini sholat maghrib, waktunya sholat maghrib. Nonton asik bola. Ya, gak peduli dengan sholat maghrib. Padahal tahu ilmunya, kalau sholat itu wajib. Ini waktu sholat isya, misalnya, asik ngobrol, asik dengan hiburannya, lalai, dia tidak tunaikan sholat isya. Kemana ilmunya? Kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan dunia hiburannya, kalah dengan kesibukannya, kesibukan-kesibukan dunianya. Meluangkan waktu untuk punya kesibukan menghadap Allah, zat yang telah memberi kehidupan bagi dia, zat yang telah memberikan rezeki kepada dia, zat yang telah memberikan nyawa kepada dia, yang telah menciptakan dia. Subhanallah. Kalau ilmu tidak diamalkan, justru jamaah, ilmu itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak ada wujud kenyataan berbuah ketaatan, maka orang yang demikian justru merugi. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa orang yang dimurkai? Orang yang dimurkai itu tafsirnya adalah orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah itu sehingga dimurkai oleh Allah, dapat murka. Tahu ilmunya gak diamalkan. Contohnya seperti orang-orang Yahudi. Ilmu tahu kitab Taurat tetapi tidak diamalkan. Bukan juga ad-dolin. Siapa ad-dolin? Orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena punya amalan tidak didasari ilmu, sehingga amalannya tersesat, salah. Tersesat itu menyimpang dari jalan yang benar, salah. Ya, kenapa? Punya amalan, punya perbuatan, tapi tidak didasari ilmu. Seperti siapa? Orang Nasoro. Apa yang mereka perbuat? Pendeta-pendeta mereka untuk supaya ibadahnya itu konsentrasi penuh, katanya mereka akhirnya tidak memperbolehkan menikah. Nah, ini punya amalan semangat beribadah, pengen beribadah di tempat ibadahnya, tapi tanpa didasari ilmu, karena mereka membuat cara baru yang tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, yang telah mengajarkan kepada mereka kitab Injil, di mana ajarannya Nabi Isa mereka adalah ajaran menghalalkan nikah. Nah, menghalalkan nikah. Ternyata di kalangan pendeta-pendeta mereka, ya, atau biarawan-biarawan mereka, nah, biarawati-biarawati mereka tidak memperbolehkan nikah di kalangan mereka. Ini dibuat-buat sendiri oleh mereka, bukan menjadi tuntunan agama Nasoro, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini namanya punya amalan semangat ibadah tapi tidak didasari ilmu. Sebagaimana datang hadis Adi Ibnu Hatim, Rasulullah SAW menyatakan, al-maghdub al-yahud wad-dolun an-nasar. Orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, dan orang yang sesat itu adalah orang Nasara. Nah, kata Sufyan Ibnu Uyainah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, idza fasada ulama'una fafihi sabahun bil yahud. Kalau ada yang rusak dari kalangan ulama kita, orang yang berilmu tapi rusak karena ilmunya tidak diamalkan, karena ilmunya justru dilanggar, maka itu menyerupai orang Yahudi, kata Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau yang rusak itu adalah ahli ibadah kita, dia rajin beribadah, mungkin sholatnya, mungkin puasanya, membaca Al-Qur'annya, zikirnya, wiridnya, tapi amalan-amalannya tidak didasari ilmu, itu namanya rusak. Punya amalan tapi tidak didasari ilmu, itu amalan rusak. Walaupun niatnya baik, pengennya ibadah, maka itu menyerupai orang Nasoro. Jamaah kaum muslimin. Ini. Maka sekali lagi, cirinya orang yang mendapat petunjuk hidayah Allah di atas jalan yang lurus itu adalah punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu diamal, diamalkan, dibuktikan, bukan dilanggar, bukan ilmu sekedar diilmuin amalannya ngikut ajalah orang. Nah, ya, ini jemaah, ilmu adalah untuk diamalkan. Karena sekali lagi pertanggungjawaban kita adalah nanti di hadapan Allah. Makanya Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-An'am, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada dasar ilmunya. Ya, artinya jangan kamu ikut-ikutan. Jangan kamu taklid. Jangan kamu semangat beramal, berbuat tapi tidak ada dasar ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki dasar ilmunya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dengar dari mana? Kok kamu mengamalkan demikian itu? Apa dasarmu? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu pahami? Itu akan dipertanyakan jemaah. Begitu juga orang yang berilmu akan ditanya. Kalau tadi orang yang beramal akan ditanya dasar ilmunya mana, ya kan? Orang yang berilmu setelah berilmu juga akan ditanya oleh Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di yaumil kiamah hingga dia ditanya empat perkara. Dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di yaumil kiamah hingga ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an ilmihi fima amilabih, tentang ilmunya, tentang ilmu yang sudah dia ketahui, yang sudah dia dapat. Fima amilabih, amalan apa yang sudah dia lakukan dengan ilmunya itu. Tahu ilmunya sholat itu wajib? Ayo, kenapa kamu gak sholat? Nah, ditanya. Kamu menyelisih ilmu yang kamu tahu. Ini jawab. Jadi, dua-duanya nanti ditanya. Orang yang berilmu akan ditanya amalan apa yang sudah diwujudkan dengan ilmunya. Orang yang beramal pun ditanya, dasarnya apa kamu beramal? Nah, ini jamaah. Maka sungguh bahagia kalau orang itu bisa menjawab, ilmu yang saya dapatkan adalah ayat-ayatmu ya Allah, hadis-hadis rasulmu ya Allah, dan saya sudah amalkan. Saya tahu ilmunya ini, ayatnya yang menyebutkan tentang wajibnya sholat, saya kerjakan sholat, alhamdulillah. Saya tahu ilmunya puasa itu wajib, saya berpuasa, alhamdulillah. Saya tahu ilmunya bahwasannya zakat itu wajib, termasuk rukun Islam, saya pun berzakat, alhamdulillah. Itu baru nikmat. Artinya ilmu dan amal dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pertanggungjawaban yang benar. Nah, ini adapun orang yang enggak punya ilmu, sekedar ikut-ikutan, di alam kubur sudah disiksa. Ya, ditanya oleh malaikat, "Marabbuk wa man nabiyyuk wa man dinuk?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia cuman la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Enggak bisa jawab dia. Cuman tergagap-gagap dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku cuman mendengar manusia ngomong demikian dan demikian, saya ikut-ikutan juga ngomong demikian dan demikian. Fadorobahul malaika. Maka malaikat penyiksa di alam kubur menyiksa dia, memukul dia. dia pun berteriak karena kena pukulan tersebut. Kalau teriakannya itu didengar oleh manusia dan yakni jin, ya, maka akan pingsan itu manusia dan jin. Nah, ini jemaah. Karena kerasnya siksa di alam kubur, di alam barzah sudah disiksa sebelum disiksa nanti di akhirat. Ketika tidak punya dasar ilmu, cuman ikut-ikutan. Pertanyaannya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, dia enggak siap jawab. Karena memang untuk bisa menjawabnya itu adalah harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar ngafal Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Bukan sekedar hafal itu, tapi betul-betul dia membuktikan ucapan dia raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku betul-betul ridho Allah itu adalah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad adalah nabiku dan rasul. Itu dibuktikan dalam hidup saya. Ridho Allah adalah Rabbnya dibuktikan beribadah kepada Allah. Betul-betul beribadah kepada Allah, itu buktinya kalau ridho bahwasanya Rabbnya adalah Allah, Tuhannya adalah Allah, sembahannya adalah Allah. Ridho kalau Islam itu adalah agama dia, dibuktikan memang dalam kehidupannya mengamalkan Islam. Gitu loh. Ya, ketika bertemu dengan sesama muslim, assalamualaikum, ini mengamalkan Islam. Bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam assalamualaikum, begitu, sambil senyum. Nah, ini ajaran Islam. Ajaran Islam gak akan mengganggu tetangga, apalagi memusuhinya. Sesama tetangga baik, kalau perlu saling memberi hadiah, berbuat baik, menghormati tetangga, tidak mengganggu tetangga. Islam katanya Islam ridho, agamanya Islam, ya, sudah nyetel musik keras-keras, tetangga jamnya istirahat, mana Islamnya? Loh, Islam mengajarkan, Rasulullah SAW mengatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan, menghormati tetangganya, apalagi mengganggu. Nah, genteng tetangga dipalakin, nah, tetangga diomelin. Nah, tidak. Rasulullah SAW menyatakan al muslimu, man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi au min lisanihi an yadihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Namanya orang Islam itu orang Islam yang lain selamat tidak diganggu, baik gangguan lisan ataupun gangguan tangan atau perbuatan, aman. Orang Islam itu adalah tidak mengganggu dengan yang lainnya. Ini ya, apalagi menyakiti, apalagi berbuat dolim. Jelas-jelas itu tanah milik orang, tetangganya, milik saudaranya lain, direbut. Ini mana Islamnya? Praktek Islamnya itu mana? Semisal itulah. Kalau Islam itu memang benar-benar dia ridho Islam sebagai agamanya, dia pelajari Islam, oh tuntunannya demikian. Ketika dia jual beli sebagai pedagang, oh Islam mengatur masalah jual beli begini. Ya, jangan sampai nanti misalnya mau jual beli emas, ya ada orang, saya tukar emas saya ini ya, ini 5 gram. Nah, 24 karat loh ini. Saya tukar. Nah, yang model baru itu langsung dilayani saja. Ini enggak boleh. Istilahnya yang sekarang adalah tukar tambah. Tukar tambah. Saya tukar yang itu ya, saya nambahnya berapa? Nah. Atau kalau ini harganya di atasnya berarti saya dapat ganti rugi berapa? Enggak boleh. Nah, kenapa? Ini berarti termasuk praktek riba. Terus bolehnya gimana? Bolehnya caranya jemaah, ini emas kita ini kita jual dulu kepada dia. Jual, harganya kena berapa ini? Misalnya 3,5 juta, terima dulu uangnya. 3,5 juta mana? Set. Sudah terima uangnya. Kalau terus saya beli yang itu, nah, berapa itu harganya? 4 juta. Nih, berarti tinggal nambahin 500. Begitu. Ada aturan mainnya jemaah. Kalau kemudian langsung saya tukar itu ganti rugi berapa saya? Tombok berapa? Nambah berapa? 500. Ya, nih uang 500-nya. Praktek riba. Nah, ya. Ini karena kalau emas berlaku ketentuan yadan biyadin mislan bimislin. Harus kontan dan harus yang semisal. Semisal itu ini emas 24 karat. Ya. Berapa gram? 3 gram. Tukar juga yang 24 karat yang beratnya juga sama, baru boleh kalau emas dengan emas. Tapi kalau beda, tidak sama ukurannya atau harganya tidak sama, harus jual dulu, akad jual beli dulu, baru terima uangnya, baru belikan yang baru. Itu zahab juga begitu, perak. Ini jalan jual beli, cara mengutang bagaimana? Ada ilmunya. Cuma, saya utang ya, utang sama kamu 3 juta, nanti saya kembalikan 4 juta 3 bulan lagi. Oh gitu ya ini. Enggak boleh, cuma enggak boleh dilayani. Riba ini. Walaupun yang nambah itu yang utang. Misalnya tadi, saya ngutang kamu ya 3 juta, nanti saya kembalikan 4 juta. 3 bulan lagi saya kembalikan 4 juta. Riba. Nah. Lo yang minta nambah dia kok bukan saya. Dia rela, walaupun rela. Perbuatan dosa itu, walaupun rela tetap dosa. Nanti jangan alasan sama-sama rela, akhirnya zina. Ya. Loh kok saya disalahkan pak, ini rela sama rela loh, suka sama suka. Urusan suka sama suka, rela sama rela, kamu berdua. Urusan saya kamu dosa, kamu salah, melanggar peraturan. Nah, bukan berarti kalau rela sama rela akhirnya jadi halal. Jual beli narkoba sama-sama rela, ya kan? Penjualnya rela, pembelinya juga rela. Apa kemudian jadi halal? Gak bisa aja. Kan begitu, enak aja alasan rela sama rela akhirnya anak tetangga dibawa lari. Nah, ini ilmunya. Nah, ilmu ini jemaah meliputi seluruh sisi kehidupan, ya, meliputi seluruh kehidupan. Masalah tanah saja ada ilmunya. Ada namanya tanah mati, tanah hidup, ada. Namanya tanah mati itu tidak ada yang punya sama sekali sebelumnya. Maka itu menjadi hak milik orang yang menghidupkannya. Man ahya ardon falahu. Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka itu milik dia. Nah, ya Pak. Nah, kalau tanah sudah hidup, artinya ada yang memiliki. Jangan kemudian dihidupkan akhirnya milik dia. Ya. Sudah berumput begitu kok, ya sudah saya tanamin ketela, berarti milik saya ini. Enak saja, ini tanah sudah hidup sebelumnya, sudah ada yang memiliki. Nah, jemaah. Nah, ini semua ada ilmunya. Sewa menyewa, jual beli, utang piutang, dalam muamalah ada ilmunya. Sama halnya dalam hal ibadah ada ilmunya. dalam hal akidah keyakinan ada ilmunya, dalam hal akhlak, budi pekerti, perilaku suami istri, bagaimana istri suami, bagaimana orang tua ke anak, anak ke orang tua, pemimpin kepada bawahannya, bawahan kepada pemimpin, ya, pemerintah kepada rakyat, rakyat kepada pemerintah, itu semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya, jemaah. Nah, disitulah, ya, siapa yang berkecimpungan langsung, maka itu namanya nanti menjadi wajib ain. Misalnya, kita jadi pedagang, berarti harus tahu ilmunya dagang. Sama halnya ketika kita mau sholat, harus tahu ilmu tentang sholat. Mau haji, harus tahu ilmu haji. Kenapa? Tadi, karena amalan itu akan ditanya dasar ilmunya. Ini jemaah. Jangan beramal tanpa ilmu, nanti tersesat. Sama halnya jangan sekedar berilmu tanpa diamalkan, nanti maghdub, dimurkai oleh Allah. Maka harus dua-duanya, ilmu diamalkan, amal didasari ilmu. Inilah pentingnya pengajian, pentingnya taklim. Nah, tapi kalau enggak sabar, enggak punya keinginan, malas juga pengajian jemaah. Ya, jelas-jelas. Apalagi kalau di, ya, harus bayar lebih lagi. Gratis saja malas-malas. Ya, enggak mau butuh. Nah, padahal kita mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis. Ini adalah petunjuk hidup kita. Kalau Allah sudah di awal ini, awal surah Al-Baqarah menegaskan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas ditegaskan di awal surah Al-Baqarah. Ya. Ini sebagai petunjuk. Orang belum ada dorongan. Namanya petunjuk mestinya harus dipelajari supaya ngerti petunjuk hidup masalahnya. Nah, Rasulullah SAW pertama wahyu yang diturunkan kepada Rasul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbakal akram alladzi 'allamaka bil qalam, alladzi 'allama bil qalam. Bacalah. Nah, artinya suruh membaca ayat-ayat Allah. Ya. Iqra, bacalah. Yang dibaca Quran melulu. Ini belum mengamalkan Iqra berarti jemaah. Iqra yang disuruh dibaca itu adalah ayat-ayat Allah. Makanya Rasulullah setelah itu yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, menirukan malaikat Jibril karena Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Makanya ketika awal kali Iqra, Rasulullah SAW menyatakan ma'ana biqari'in, aku bukan orang yang bisa membaca. Aku orang yang tidak bisa membaca, Rasulullah. Tapi namanya ilmu, walaupun tidak bisa baca, ada cara yang lain. Talqin. Talqin itu didikte, suruh nirukan supaya ngerti. Bayangkan itu. Rasulullah buta huruf saja tetap harus baca kalau ingin dapat petunjuk. Ini ngajarkan kepada kita. Nah, ini jemaah, untuk kita cari petunjuk, mempelajari petunjuk. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Makanya diulang lagi banyak, Iqra, bacalah. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini pentingnya ilmu, dan pentingnya ilmu itu diamalkan, pentingnya beramal, dan amalan itu didasari ilmu. Tidak boleh kita sekedar ikut-ikutan. Orang berbuat demikian, aku juga ikut. Orang melakukan yang demikian, aku juga ikut. Tidak bisa. Ini namanya ikut-ikutan. Nanti kita ini pertanggungjawabannya adalah bersama, bukan bersama-sama, tapi masing-masing. Nah, insyaallah taala melalui pengajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semakin menambah ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semoga dengan ilmu itu mendorong kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita tahu itu merupakan perintah, kita kerjakan. Apa yang tahu itu adalah larangannya Allah, kita tinggalkan. Itulah takwa. Nah, makanya takwa itu terdiri dari dua ini. Menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Semuanya niatnya karena Allah. Ya, niatnya karena Allah semata. Itulah takwa. Kalau itu yang kita dapatkan, yang kita laksanakan, itulah kuncinya kemuliaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Terlebih ketakwaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai sebab Allah Ta'ala akan memberikan barokah, memberikan kemudahan untuk kita menghadapi berbagai persoalan hidup, problem kehidupan. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, berikan kepadanya jalan keluar menghadapi problem dan masalah itu. Jalan keluarnya bagaimana? Diberi kemudahan oleh Allah dengan cara yang baik, cara yang benar, cara yang barokah. Bukan semata itu, bahkan Allah menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bayangkan. Itu dengan takwa. Ya, diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sementara Allah itu yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka untuk kita dapat rezeki yang barokah, dapat rezeki yang itu adalah mendatangkan kebaikan kepada kita, di antara sebabnya yang paling besar adalah ketakwaan kita. Mungkin ya, dengan cara tidak takwa mungkin dapat rezeki, tapi rezekinya enggak barokah. Bisa jadi ya, rezekinya justru menjadi sebab dia susah. Ada loh orang dapat rezeki tapi tambah susah hidupnya. Nah, apalagi caranya tidak takwa, nanti di akhirat lebih susah ya, Mak. Lebih susah. Karena di antara hadis Rasulullah tadi yang nanti di akhirat tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, di antaranya adalah hingga dia ditanya empat perkara, di antaranya ditanya tentang rezekinya. Min aina kasabah wa fima anfaqah. Dari mana rezeki itu dia usahakan? Didapatnya dari mana dan dibelanjakan kemana? Itu pertanyaannya. Rezeki itu pertanyaannya dua. Asalnya dari mana? Peruntukannya untuk apa? Peruntukannya kemana? Itu pertanyaannya. Caranya cara benar, kerja. Ya, tanam singkong, tanam jagung, alhamdulillah. Ya, halal. Tapi hasilnya, nah, habis panen singkong, panen jagung, ya, untuk judi, hanya untuk beli minum-minuman keras, beli sabu-sabu, narkoba, naudzubillah. Ya, dapat rezeki tapi justru menambah dosa. Ini adalah alamat celaka. Kalau dia tidak segera bertobat, memperbaiki diri, ya, sudah nanti tidak barokah, susah di dunianya, lebih susah lagi di akhirat, wa na'udzubillah. Tentunya kita inginkan hidup kita adalah mendapatkan kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Kita diselamatkan dari siksa api neraka, ini yang kita inginkan. Dari doa kita, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya memasuki materi mengetahui larangan Allah berupa syirik, apa pengertiannya dan apa macam-macamnya insyaallah taala. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.